Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayuhal hadirun ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, saudaraku, semoga Allah azza wa jalla memberkahi kita semua. Kalau tadi telah kita bacakan ayat yang ada pada surat Al-Furqan, di mana Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dan menjadikan sebagian mereka itu mempunyai keturunan dan juga memiliki hubungan dengan pihak lain karena sebuah pernikahan. Seperti yang tadi kita singgung, kalau dalam proses pernikahan dari pihak kita, mungkin itu anak perempuan kita, lalu datang laki-laki yang menikahi, maka si laki-laki tadi menjadi apa? Menantu kita. Demikian pula, barakallahu fikum, jika si anak perempuan kita punya kakak atau punya adik perempuan, maka posisi kakak adik daripada anak perempuan kita terhadap suaminya tadi, iparnya, demikian pula adanya ibu mertua, yaitu barakallahu fikum yang ada hukum dalam bab ini. Dan insya Allah mungkin akan kita singgung pada pembahasan berikutnya. Di dalam surat Syura pada ayat yang terakhir, yaitu mungkin pada ayat yang ke-49 dan berikutnya, Allah Azza wa Jal setelah menyebutkan tentang hanya miliknya lah kekuasaan baik di langit dan di bumi, lillahi mulkus samawati wal ard, kekuasaan di langit dan bumi itu hanya milik Allah semata, yakhluqu ma yasha, Allah zat yang kita yakini, dialah pencipta apa yang Allah kehendaki. Dialah pencipta apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yahabu liman yasha inatha. Dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah ciptakan pada manusia tadi keturunan yang mana mereka itu Allah anugerahkan berupa keturunan adanya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha adz-dzukur, dan pada sebagian pasangan suami istri itu Allah anugerahkan padanya anak laki-laki. Kalau kita dapati pada tatanan ataupun dalam kondisi satu keluarga, ada sebagian keluarga itu yang dikatakan seluruh anaknya perempuan, ada pula yang dikatakan seluruh anaknya laki-laki, seluruh anaknya laki-laki. Dan semua tadi pantas untuk kita syukuri, semua tadi pantas untuk kita syukuri. Seandainya barakallahu fikum, kita telah memasuki dunia berkeluarga, dunia berkeluarga, lalu Allah menganugerahkan kepada kita bahwa anak kita itu semuanya perempuan atau anak kita semua laki-laki, maka jangan ada pihak yang kemudian saling menyalahkan. Syukurilah, karena itu anugerah Allah yang besar, yang di pundak kita ada tanggung jawab, di mana Allah Azza wa Jalla akan menanyakan sejauh mana tanggung jawab kita terhadap berkaitan, yaitu merawat, mendidik, demikian pula mengasuh anak-anak kita. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan pada sebagian keluarga dipasangkan, pada sebagian keluarga dipasangkan, ada yang mendapatkan anak yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di akhir daripada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan waj'alu may yasha'u aqima, dan pada sebagian Allah jadikan mereka itu walaupun sudah menjalin hubungan yaitu keluarga tetapi dijadikan pasangan yang mandul yang dengannya tidak ada keturunan. Innallaha alimun qadirun, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui. Mengetahui siapa yang Allah berikan padanya anak, mengetahui siapa yang Allah berikan keturunan, dan juga mengetahui siapa yang tidak Allah berikan keturunan. Dan Allah Qadir, Allah maha mengetahui dan Allah kuasa. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Fa barakallahu fikum. Kalau kita melihat bahwa terbentuknya keluarga tadi tidak hanya semata-mata begitu saja, dan ahlul ilmi menyebutkan perbaikan yang dikatakan as-salah al-mabna, kebaikan dan perbaikan yang dibangun di tengah-tengah keluarga tadi, yang kita mengenal bahwa keluarga merupakan perkara yang inti menjadi penentu tentang masyarakat yang ada di suatu tempat. Bermakna bahwa jika keluarga itu baik, maka akan mewarnai masyarakat di tempat tersebut. Yaitu jika suatu negeri masyarakatnya itu tumbuh dari keluarga yang baik, maka akan baik pula masyarakat tersebut, negeri tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat itu diwarnai, didominasi oleh keluarga-keluarga yang buruk, maka barakallahu fikum akan buruk pula masyarakat dan negeri itu. Juga sebaliknya, barakallahu fikum, kalau keluarga itu kuat, kuat bermakna dari sisi fisik maupun ketaatan, juga akan kuat pula. Demikian pula jika keluarga itu lemah dari sisi fisik maupun juga dari sisi agama, akan lemah pula masyarakat dan negeri itu. Karenanya tolak ukur tentang kebaikan as-salahul mabna ala qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tentunya marilah kita cermati bersama bahwa masyarakat yang akan menjadi penentu baiknya, atau keluarga akan menjadi penentu tentang baiknya masyarakat dan negeri itu. Karenanya tinjauan bahwa keluarga itu baik menurut siapa? Tentunya ala maqala Allah wa ala maqala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Titik tolak mengukur tentang baiknya satu keluarga, tinjauannya ialah apa yang Allah Azza wa Jal firmankan dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-sahabatu radhiyallahu ajma'in, dan apa yang dituturkan oleh para sahabat. Inilah yang nanti akan kita masuki barakallahu fikum. Kalau tadi dalam judul tentang topik yang disebutkan pentingnya tentang peran keluarga dalam kiprah dakwah salafiyah, bahwa dakwah salafiyah asasnya, pondasinya ialah makana alaihi ar-rasul was-sahabah. Bagaimana seorang dalam menghidupkan dan menyebarkan Islam ini serta menjalani agama ini sesuai dengan dahulu Rasul dan para sahabatnya itu berjalan. Karena itu harus punya argumen atau punya alasan atau punya asas, punya dasar, ialah ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa qala sahabah. Ialah hujjah kita apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran. Hujjah kita adalah apa yang disabdakan Rasulullah sesuai dengan apa yang difahami oleh sahabat Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fabarakallahu fikum. Yang dengan itu seorang tentunya kebaikan-kebaikan dan perbaikan sangat besar bab ini diwarnai dan didominasi tolak ukurnya ialah dengan agama. Marilah kita lihat kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam An-Nisa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Allah haramkan wahai para lelaki tentang ibu-ibu kalian. Hubungan kita dengan ibu apa itu? Nasab, itu ibu kandung kita. Kita diharamkan karena ada hubungan nasab dengan ibu, maka tidak boleh seorang menikah dengan ibu kandungnya. Dan ini semua barakallahu fikum, kalau bukan karena agama. Agama yang barakallahu fikum berdasarkan kepada Al-Quran, qala Allah, dan berdasarkan kepada hadis Nabi sesuai yang difahami sahabat, maka agama manapun, bermakna aliran apapun yang tentunya di situ mengatasnamakan agama Islam, kalau sampai ada yang membolehkan pernikahan seorang anak laki-laki dengan ibu kandungnya, maka sama sekali itu bukanlah bagian Islam. Bukan bagian Islam. Dari dalil manakah mereka mengambilnya? Fabarakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Juga wahai kaum laki-laki, seandainya posisi Anda sebagai ayah, haram bagi kalian menikahi anak kandung kalian, yaitu anak-anak perempuan kalian. Kemudian, wa ammatukum wa khalatukum, bibi kalian yang sumbernya dari ayah. Misal, kita katakan kita punya bibi, tapi dari jalur ayah. Ayah kita punya kakak perempuan atau adik perempuan. Bisa kita kan tante atau bibi kita. Bibi kita. Tidak boleh kita barakallahu fikum melakukan hubungan pernikahan atau na'udzubillah, bukan dikatakan pernikahan, tetapi sebagai bentuk yang boleh diistilahkan dengan pergaulan bebas, seorang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Adik ibu kita, kakak ibu kita, juga perkara yang kita tidak boleh, karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan dawil maharim, kita bisa dijadikan sebagai mahram mereka, wahai kaum laki-laki. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, juga keponakan-keponakan kalian. Keponakan-keponakan kalian. Misal kita punya adik menikah, punya anak perempuan, maka tidak boleh kita sebagai pamannya, kan begitu? Kita sebagai pamannya. Anak saudara kandung kita, baik laki-laki, anak saudara kandung kita dari pihak adik kandung kita perempuan, juga mereka tidak boleh, seandainya lahir dari mereka anak perempuan, kita menikah dengan mereka. Banatul akh wa banatul ukh wa ummahatu nisaikum. Di sinilah barakallahu fikum, ibu mertua kalian. Ibu istri kalian berarti ibu mertua. Seorang suami barakallahu fikum, manakala Allah berikan yaitu kemudahan ketika menikah dengan seorang wanita, maka sang ibu wanita tadi adalah apa? Ibu kita yang haram, walaupun dengan jalur pernikahan musaharah tadi, karena itu ibu mertua juga termasuk yang diharamkan kita menikahinya. Kita menikahinya. Wa ummahatu nisaikum. Kemudian juga Allah sebutkan, wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara perempuan kalian yang dari jalur persusuan. Ini juga yang kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang barakallahu fikum karena kecerobohan. Sebagai misal, barakallahu fikum, seorang ibu lahir darinya anak perempuan, anak perempuan. Kemudian ingin membesarkan bayinya. Tidak ada ASI. Lalu datang kepada ibu kita memohon, bolehkah anak saya disusui? Tentunya harus izin. Sang ibu yang akan menyusui minta izin kepada suaminya. Kepada suaminya, bolehkah saya menyusui anak tetangga ini? Karena tidak ada dari sang ibu keluar asinya. Dan seandainya seperti yang dikatakan ulama fikih, bahwa dengan 5 kali menyusui sepuas sang anak, yaitu sampai dia melepaskan sendiri, maka terhitung dia bagi kita sebagai saudara apa? Sepersusuan yang tidak boleh kita menikahinya. Yang tidak boleh apa kita menikahinya. Fa barakallahu fikum. Ini yang kadang-kadang kita dapati di tengah-tengah masyarakat, kadang karena kesibukannya lebih-lebih pada sebagian mereka yang dikatakan sebagai wanita karir, titip kepada tetangga dengan mengatakan, tolong nanti kalau nangis disusui ya bu, kan begitu ya. Fabarakallahu fikum, kemudahan-kemudahan yang semacam ini, atau dikatakan bermudah-mudahnya yang semacam ini, kadang mereka luput dari sisi hukum syariat. Dan barakallahu fikum, persusuan itu sesuatu yang bukan dikatakan syariat baru, telah ada di masa, di zaman Nabi Musa AS. Ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan ibu atau ibunda Musa, ketika Allah perintahkan untuk menghanyutkan Musa, lalu ketika dihanyutkan di sungai dan ditemukan oleh keluarga Fir'aun, lalu ditanyakanlah siapakah wanita-wanita yang bisa menyusui anak ini. Dan Allah takdirkan Nabi Musa menolak kepada para ibu yang akan menyusuinya, dan saudara kandung perempuannya menunjukkan kepada seorang wanita yang akan mampu menyusui, dan bukan hanya menyusui tetapi merawatnya, dan ternyata dikembalikan kepada ibunya. Fabarakallahu fikum, menunjukkan bahwa hal itu telah ada di masa silam dan itu sah-sah saja, dengan catatan bahwa seorang ibu yang akan menyusui minta izin kepada suami, adakah kerelaan dari sang suami apakah tidak, bukan hanya sekedar barakallahu fikum ketemu di majelis-majelis taklim, ketemu di tempat-tempat perkumpulan, saling menyusui anak satu dengan yang lainnya tanpa ada pemberitahuan. Fabarakallahu fikum, yang tentunya semacam ini akan menjadi masalah, karena barakallahu fikum dia pun akan menjadi mahram bagi ayahnya, demikian pula bagi semua saudara laki-lakinya. Fabarakallahu fikum, kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Fabarakallahu fikum, juga wanisa'ukum allati atau warabaikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Juga barakallahu fikum, atau setelah wa akhwatukum minar radha'ah, wa akhwatukum minar radha'ah adalah wanita yang dikatakan rabibah, seorang suami atau seorang laki-laki manakala menikahi janda dan sang janda membawa anak perempuan, punya anak perempuan, tatkala kita nikahi dia membawa anak perempuan, sudah punya anak perempuan, anggaplah dikatakan dia gadis sudah besar, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau anak perempuan istri kita, itu anak kita bukan, kan begitu ya. Kan begitu ya. Dia anak bawaan daripada istri kita. Tetapi jika dia kamu rawat dan kamu sudah melakukan hubungan dengannya, dengan sang ibunya, dengan yang dikatakan dakhaltum bihin, yaitu kamu sudah melakukan hubungan dengannya, maka haram kamu menikahi rabibah, yaitu anak perempuan bawaan istrimu tadi. Wa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Tetapi seandainya kamu menikahi seorang janda yang membawa anak perempuan yang sudah besar, lalu kamu pisah dengannya dan belum sempat melakukan hubungan apapun, boleh ketika kamu cerai istrimu tadi kamu nikahi anak perempuannya. Tapi ini jangan modus, kan begitu ya. Jangan modus gitu. Sebetulnya saya itu pengin anak perempuannya, kan begitu ya. Tapi saya nikahi dulu lah ibunya. Kok ternyata ibunya lebih tua daripada anaknya? Ya iya. Masa ibu, walaupun ada kalau sisi tampilan ya mungkin yang dikatakan ya, tapi yang namanya usia tetap, yang namanya ibu lebih tua daripada sang anak. Kok lebih cantik ya anaknya daripada ibunya, kan begitu ya. Na'udzubillah, ini yang kadang kita tidak berhati-hati. Ini namanya seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dan perlu barakallahu fikum, semacam ini perlu kita atur tatanan dalam kemasyarakatan. Andilnya bagaimana dalam keluarga mewujudkan suasana-suasana yang islami. Fabarakallahu fikum, sehingga kalau semacam itu terjadi pada komunitas-komunitas seperti kita, na'udzubillah, apa kata masyarakat, kan demikian. Apa yang dibicarakan? dan masyarakat mungkin akan tahu seolah-olah apa, melegalkan, pembolehan. Wong yang sudah ngaji, yang tidak pernah lepas songkoknya, yang berjenggotan seperti itu melakukan, bagaimana dengan kita? Nah, kadang-kadang seperti itu seolah-olah sebagai pembolehan sebuah perkara yang dikatakan legitimasi. Sebab itu perlu kita mempelajari sisi apa? Syariat. Kemudian barakallahu fikum, setelah menyebutkan tentang Rabibah, na'am, fa barakallahu fikum, Allah menyebutkan wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, juga istri anak laki-laki kalian, istri anak laki-laki kalian, yaitu anak kandung kalian. Kita punya anak kandung laki-laki, dia menikah dengan perempuan, maka apa itu dikatakan apa? Mantu kita kan begitu. Tidak boleh pula bagi seorang ayah berhubungan dengan apa? Istri anak laki-lakinya. Juga wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Juga tidak boleh mengumpulkan dua saudara kandung putri. Misal dia nikahi seorang wanita. Naam. Lalu tadi ya, kita khawatirkan. Kemudian seiring perjalanan waktu, barakallahu fikum, dia sudah punya anak 1, 2, 3. Kok dia punya adik? Kan begitu ya. Yang usianya terpaut jauh. Kadang tinggal bersamanya. Berarti apa itu? Iparnya, kan begitu ya. Tidak boleh kemudian kita juga menikahi dia. Baik istilah nikah dengan secara sah, walaupun tidak sah kalau terjadi, atau nikah dalam tanda kutip, yaitu melakukan hubungan. Tidak boleh. Karena itu ipar. Sebab itu Nabi mengatakan apa? Iyakum walhamu. Hati-hati kalian dalam masalah periparan. Fa innahu al-maut. Karena periparan, barang siapa yang tidak menjaga dengan hati-hati, membawa kepada kebinasaan. Membawa kepada apa? Kebinasaan, bermudah-mudahnya. Namun dalam bab ini, juga tidak boleh kita dalam kondisi kaku. Sebagai misal, ya mohon maaf ya, rumah tangga kita, keluarga kita, kadang-kadang datang, ya, misalnya kita berada di rumah, pas istri kita tidak ada, tiba-tiba datang mungkin adik istri kita, atau kakak istri kita perempuan. Berarti apa itu? Ipar, kan begitu. Lalu ditanya, berkunjung ke tempat jauh-jauh, kan begitu ya. Dan bisa saja mungkin sendirian, karena pengen ketemu dengan apakah kakaknya atau adiknya, begitu. Kok langsung, mohon maaf, kamu ipar jadi gak usah masuk, kamu gelar aja di depan rumah situ, kamu tunggu, mbakmu gak ada di rumah, atau adikmu gak ada di rumah, ya. Saya khawatir terjadi sesuatu, ya bisa jadi masalah, kan begitu ya. Bisa jadi masalah. Tetapi boleh mungkin dengan kita siasati. Mungkin kita panggilkan istri kita segera dan seterusnya. Al-muhim, sebuah muamalah yang di situ tidak boleh kondisi-kondisi yang menampakkan kepada kekakuan, tetapi juga tidak boleh dalam kondisi menampakkan bermudah-mudah. Jangan sampai kemudian kita di situ bermudah-mudah, dan jangan sampai pula kita menampakkan kepada kekakuan. Istri kita pun begitu. Kita didik, kita ajari mereka. Tatkala jauh-jauh, kadang yang datang mungkin paman kita. Boleh enggak? Mahram bukan? Paman kita dengan istri kita. Seperti mertua gitu? Ya tidak. Enggak ada hubungan apa-apa ya. Karena istri kita hubungan dengan orang tua kita, bapak kita, kenapa? Karena pernikahan. Iya kan? Tetapi kalau dengan paman kita, adiknya bapak kita, maka tidak ada hubungan. Kecuali hubungan tadi apa? Dalam masalah keluarga. Musoharoh. Bahwa ini paman saya, hubungannya ialah perihal apa? Musoharoh. Periparan, kan begitu ya. Periparan tetap menjadi saudara yang dikatakan ipar, yang bukan dikatakan sebagai saudara yang kemudian menjadi mahram. Al-muhim, dalam pembahasan keluarga cukup panjang, yang tidak mungkin barakallahu fikum pembahasan semacam ini bisa kita bicarakan dalam waktu mungkin saat satu pertemuan, dua pertemuan, karena sekian banyak hal-hal yang ada rambu-rambu yang tidak boleh kita menjalaninya mungkin dengan penuh kekakuan atau barakallahu fikum dengan bermudah-mudah menggampangkan, tetapi harus berada pada wasaton, berada pada wasaton. Kemudian sebagai tanbih pula, kalau tadi definisi yang disebutkan bahwa dalam pernikahan jalinan irtibat, jalinan hubungan antara laki dan perempuan bizawajin syar'i, dengan pernikahan yang sah, yang dengan itu tumbuh, berkembang, mencakup keturunan. Ada di situ yang dikatakan nanti kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Ada pula di situ dikatakan anak, ada cucu dan seterusnya. Fabarakallahu fikum, sebagai pengingat yang kesekian kali. Sebagai pengingat yang kesekian kali. Marilah tempat-tempat yang semisal ini, ma'had-ma'had, yang di situ barakallahu fikum menampung tentang komunitas anak-anak, fa barakallahu fikum, laki-laki atau yang kemudian berusia remaja, jagalah dan peringatkanlah mereka dari kedekatan-kedekatan yang sifatnya barakallahu fikum membawa kepada keburukan, karena itu petaka. Karena itu petaka. Demikian pula barakallahu fikum, seandainya kita juga menampung anak-anak putri, jagalah mereka, perhatikanlah mereka. Jangan sampai di situ muncul hubungan-hubungan yang sifatnya kepada keintiman yang tidak sewajarnya. Sebagian mereka kemudian dikatakan kok kangennya berat. Hati-hatilah dengan perkara tersebut. Karena kita jumpai sesungguhnya yang terjadi pada hakikatnya kecemburuan, kecemburuan hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan lebih jahat ketimbang cemburunya ketika di sana mungkin ada pasangan-pasangan yang bebas laki dengan perempuan. Mereka bisa dan berani membunuh, kemudian mengorbankan sekian banyak hal, sehingga perkara itu marilah kita jaga, jangan sampai merusak baik tatanan yang kecil pada keluarga kita, anak-anak kita dirusak, atau kemudian masyarakat kita pun dirusak, negeri kita dihancurkan, dan na'udzubillah kemudian apabila hal itu mengundang kepada malapetaka dan bencana. Kemudian barakallahu fikum, juga berkaitan dengan apa yang tadi telah kita sampaikan, bahwa kiprah tentang satu keluarga berkaitan dengan masalah dakwah salafiyah cukup besar, sangat besar. Perhatian seorang ayah, seorang ibu yang baik, demikian pula adanya pasangan keluarga yang baik, menjaga dari sisi bukan hanya sekedar barakallahu fikum perihal tentang prinsip, tetapi dalam kehidupan. Bagaimana banyak keluarga-keluarga secara keilmuan mungkin jauh, secara keilmuan jauh, tetapi sopan santunnya, tutur katanya menyenangkan, dia bisa berinteraksi, dia bisa barakallahu fikum berhubungan dengan masyarakat dengan baiknya, dengan mudahnya. Walaupun sisi ilmu dikatakan jauh, dia punya keluasan, bukan bermakna menggampangkan dalam bermuamalah, tapi dia luas. Dia tipikalnya seorang mungkin melihatnya menyenangkan, dan itu mungkin tidak ada pada kita. Nah, semacam ini marilah keluarga-keluarga yang semacam itu ikut andil dalam menyebarkan, dalam hal memahamkan tentang agama ini yang barakallahu fikum di atas prinsip yang di barakallahu fikum fahami oleh apa yang dikatakan ala maqala Allah wa qala rasuluhu ala fahmi as-sahabah, yang dikatakan ataupun yang difirmankan Allah dan yang juga disabdakan Rasulullah SAW atas pemahaman para sahabat, bagaimana bermuamalah, bagaimana kemudian bertetangga, dan jangan sampai kemudian terkesan kepada kekakuan, terkesan kepada tidak bisa barakallahu fikum diajak bicara, kan begitu ya, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu kiprah yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat terkhusus dalam perihal menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun dakwah Salafiyah. Juga perkara yang cukup besar andil dalam bab ini masalah pendidikan. Ma'had yang mungkin didirikan sebagai ta'awun untuk menciptakan belajar mengajar anak putra putri kita, mungkin nisbahnya bagiannya kecil, tapi orang tua justru besar bagiannya. Mereka yang lebih tahu tentang mungkin tabiat-tabiat pada anaknya. Orang tua yang di situ barakallahu fikum lebih dan harus giat membiasakan kepada putra putrinya hal itu, sebagaimana yang barakallahu fikum telah kita sadurkan tentang satu ucapan, wayansya'u nasyi'u alfityanu minna, dan seorang remaja, pemuda atau bocah atau anak-anak itu akan berkembang dan tumbuh besar ala makana awwadahu abuhu, bagaimana orang tua itu membiasakannya dari mulai kecilnya. Fabarakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita tidak memperpanjang dalam perihal apa itu dakwah salafiyah, yang tentunya sudah sekian kali mungkin penyampaian-penyampaian yang ada, namun yang perlu kita garis bawahi bahwa prinsip-prinsip yang ada adalah kita berjalan sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan, Allah perintahkan, demikian pun menjauhi segala apa yang Allah larang, demikian pula mengikuti apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi segala apa yang dilarang Nabi, serta memahami kedua hal itu sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga penyampaian yang singkat yang kita sampaikan pada malam hari ini memberi manfaat kepada kita semua, dan kita banyak-banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal agar keluarga kita Allah berikan sebagai keluarga yang diberkahi. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua untuk menciptakan sebagai keluarga yang baik, keluarga yang membuat kebaikan dan perbaikan, keluarga yang akan menciptakan suasana-suasana yang tenteram, yang menyejukkan, dan membuat kekuatan tatanan di satu masyarakat dan satu negeri. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.